pun terhenti. Hatiku mencari, mataku terpukau pada satu tatapan. Membeku langkahku, tergetar hatiku, terperangkap aku dalam keindahanmu. Kau dekati aku, kau sentuh tubuhku, kau buat diriku terhanyut dalam pelukmu. Sejenak ku sadar kau bukan cintaku. Lepas pelukanmu dariku, buang jauh perasaanmu. Semua tentang kita ingin aku lupakan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan lagi ini terjadi. Biarlah kita jalani cinta di jalannya. Terus kau kenang hanya membuat luka di hati. Sadarilah aku bukan cintamu. Sadarilah aku bukan milikmu. Lepas pelukanmu dariku, buang jauh perasaanmu. Semua karena